aku emosi kepadamu waktu itu, hingga aku menuduh telah hilang cintamu. Maafkanlah kasih, ku salah menduga. Tiada mungkin lagi aku hidup tanpa kasih.